Kita akan bahas insyaallah sisanya setelah kita salat duhur biidznillah taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wa sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.